Ya tawaktu ilaika warhamna wangdur ilaina. Wahai cintaku, wahai kekasihku, tuntun dan bimbinglah diriku. Kuatkanlah imanku ya Rob, dekatkanlah diri ini denganmu dan Rasulmu. Di setiap keluar masuknya nafas ini dan di setiap berkedipnya mata ini, janganlah engkau jauh dariku, wahai cintaku dan kekasihku. Tutuplah emosi yang selalu bertengger di jiwaku. Tanamkanlah kesabaran di rongga jiwaku. Jadikanlah diri ini seperti tenangnya arus air yang dingin. Dan kabulkanlah setiap keluhku